المسلمين ذلك المسلمات في الوضع كما تيسر رحمه الله عز وجل. Setelah kita berpanjang lebar menjelaskan tentang berbagai macam sisi pembahasan dalam masalah syabab, maka insyaAllah pembahasan ini akan kita tutup dengan menyebutkan beberapa contoh nyata penyimpangan dalam masalah syabab yang ada di negeri kita. Ketika kita menyebutkan contoh itu, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasannya masih ada di antara kaum muslimin yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan harapan kita akan berhati-hati untuk tidak terjerumus kepada perbuatan yang serupa. Dan harapan yang kedua, orang yang terjerumus kepada perbuatan tersebut bisa meluruskan kesalahannya dan rujuk dari kekhilafan yang dia lakukan. Dan ketiga, saya nanti akan menyebutkan beberapa jenis suku atau beberapa nama, maka semata-mata itu adalah dalam rangka menyampaikan nasihat. Seandainya ada yang mengatakan kenapa harus sebut nama, jawabannya karena buku itu telah tersebar luas. Dan bahkan ada di antara buku-buku itu yang sudah sampai dicetak belasan kali dicetak. Dan tentunya dalam hal-hal yang seperti ini, ketika penyimpangan menyebar luas, maka pun untuk meluruskannya harus disebar secara luas juga. Demi keselamatan akidah kaum muslimin. Dan kita juga berharap orang yang dikritik diharapkan untuk berhati besar dan juga menerima apa yang disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Berdasarkan survei atau ya penelitian yang kami lakukan, bisa disimpulkan dengan keterbatasan ilmu serta pengalaman yang kami miliki bahwa penyimpangan kaum muslimin di Indonesia dalam masalah syafaat bisa dibagi menjadi dua. Jenis pertama adalah penyimpangan berupa meminta syafaat, maksudnya syafaat ukhrawiyah, syafaat di akhirat, meminta syafaat di akhirat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lain yang sudah meninggal sekarang ini, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, berikanlah syafaatmu kepadamu saat ini. Atau meminta kepada orang lain yang sudah meninggal, para wali, para syekh, dan lain sebagainya. Ini adalah yang jenis pertama. Ada pun jenis kedua, di antara bentuk penyimpangan dalam masalah syafaat adalah melakukan berbagai macam jenis amalan. Melakukan berbagai jenis amalan yang tidak disyariatkan dengan anggapan bahwasannya hal itu akan mendatangkan syafaat. Melakukan beberapa amalan yang tidak disyariatkan atau melakukan beberapa amalan yang dikira bahwasanya itu akan mendatangkan syafaat, padahal sebenarnya tidak ada tuntunan yang mengatakan bahwasanya melakukan amalan itu akan mendatangkan syafaat. Berikut saya akan bawakan beberapa contoh dari dua jenis penyimpangan di atas. Contoh yang pertama untuk penyimpangan jenis pertama, yaitu meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang pertama adalah apa yang disebutkan di dalam buku yang berjudul Ihtifal Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan Sirajuddin Abbas halaman 362. Di situ beliau menyebutkan bahwasannya di antara ada ziarah kubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya orang yang berziarah itu mengucapkan kata-kata, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai sayyiduna Muhammad, Nabi akhir zaman, berilah syafaatmu, berikanlah syafaatmu kepada kami, berikanlah syafaatmu kepada kami di akhirat. Jadi di sini meminta syafaat kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah kita jelaskan pada pengajian yang telah lalu, meminta syafaat itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini kita memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh yang pertama, dan buku ini sudah dicetak 11 kali dan bahkan ada yang mencetak kemudian membagikannya secara cuma-cuma. Maka ini perlu dicermati dan perlu diluruskan. Kemudian contoh yang kedua adalah apa yang ada di dalam kitab yang bernama Jadailul Khairat. Kitab Jadailul Khairat ini adalah salah satu buku yang isinya adalah hijib-hijib, wirid-wirid harian yang mengandung beberapa jenis penyimpangan. Namun sayangnya buku ini masih banyak tersebar di antara kaum muslimin. Jadi jadikan sebagai pedoman untuk berzikir. Di antara isi buku tersebut adalah kalimat yang berbunyi, ya Habibana, ya Muhammad, wahai kekasih kami, wahai Muhammad, inna natawassalu bika ila rabbik, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu, sesungguhnya kami bertawassul denganmu kepada Allah. Fasfa'lana indal maulal awi, berilah syafaat kami di sisi Allah yang Maha Agung. Jadi di sini meminta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Contoh yang ketiga adalah apa yang disebutkan di dalam sebuah buku yang bernama atau berjudul Mana Dalilnya. Yang berjudul Mana Dalilnya, karya Novel Al-Idrus. Karya Novel Al-Idrus. Di situ disebutkan bahwasannya ketika beliau sedang menjelaskan permasalahan tawassul, beliau menyebutkan bahwasanya orang yang bertawassul mengakui bahwasanya diri itu banyak dosa dan mengetahui bahwasanya doanya itu kemungkinan kecil akan dikabulkan karena dosa-dosa tersebut. Maka dia meminta syafaat. Garis bawah, meminta syafaat kepada seseorang yang dia yakini dicintai oleh Allah. Inilah hakikat tawassul, kata dia seperti itu. Inilah hakikat tawassul. Hakikat tawassul, kata dia, adalah meminta syafaat orang yang berlumuran dosa, meminta syafaat kepada apa? Kepada orang yang dan dia yakini orang yang kalau dia dicintai oleh Allah, agar dikabulkan. Jadi ini meminta syafaat kepada seseorang. Yang benar adalah meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang keempat adalah apa yang ada di dalam qasidah surga. Apa yang ada di dalam qasidah surga. Dan qasidah surga ini dicetak sendirian maupun digabungkan dengan qasidah-qasidah yang lainnya di dalam kitab yang diberi judul Majmu'atul Mawalid. Majmu'atul Mawalid halaman 136. Di situ disebutkan huwal habibul ladzi tulqiya syafa'atuhu. Nabi Muhammad adalah orang yang tercintai, yang diharapkan syafaatnya di kulli haulin minal ahwali muqtahimi, untuk setiap musibah dari sekian musibah yang datang menimpa. Jadi juga perlu diluruskan, untuk setiap musibah, di sini kata untuk setiap musibah, kita mengharapkan siapa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang adalah memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Contoh yang kelima adalah apa yang disebutkan dalam sebuah buku yang berjudul Petunjuk Praktis Ziarah Wali Songo. Petunjuk Praktis Ziarah Wali Songo yang dikarang oleh Bukhari Dahlan. Di halaman 6, dia mengatakan bahwasannya di antara adat ziarah kubur para wali, adalah mengucapkan salam dengan redaksi berikut. Assalamualaikum ya wali Allah, salam sejahtera atas kalian wali Allah. Jinnakum rawimina wa ila qabrikum zahirin. Kami datang kepadamu dengan keinginan kami, dan kami datang ke kuburanmu untuk berziarah. Wa min hadratikum mustashfi'in. Dan kami meminta syafaat kepadamu. Kepada siapa? Kepada para wali. Maka ini juga penerimaan, karena sudah kita jelaskan meminta syafaat adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saat ini ketika kita masih di dunia. Contoh yang lain, contoh yang keenam adalah apa yang disebutkan di dalam sebuah buku yang berjudul Tuntunan Ziarah Wali Songo. Kalau tadi petunjuk praktis Ziarah Wali Songo, kalau sekarang Tuntunan Ziarah Wali Songo yang dikarang oleh Abdul Muhaimin. Di dalam buku ini, halaman 35-42, disebutkan bahwasannya di antara faedah yang seharusnya dibaca ketika ziarah kuburan wali adalah kata-kata Fakumu wasfamu bila wasnani maulakum. Wahai para wali Allah, berdirilah dan berilah syafaat kepada kami di sisi Allah yang maha penyakit. Ini jelas, sangat jelas memintalah syafaat kepada wali. Contoh yang kedelapan adalah ayat contoh yang ketujuh adalah apa yang ada di dalam daftar kelompok nasi keraihan. Apa yang ada di dalam daftar kelompok nasi keraihan yang berjudul koleksi nasi terbaik keraihan Said B, di dalam sebuah lagu yang berjudul Ya Rasulullah, di dalam sebuah lagu yang berjudul Ya Rasulullah. Di situ disebutkan, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, akhirnya syafaat saja, berilah syafaatmu kepada kami. Berilah syafaatmu kepada kami. Meskipun kelompok ini atau kelompok mungkin ini tinggalnya di Malaysia, tapi karena kaset-kasetnya yang banyak menyebar di Indonesia, maka saya masukkan ke dalam contoh penyimpangan dalam masalah syafaat di Indonesia. Karena memang banyak tersebar kaset mereka di Indonesia. Ini adalah tujuh contoh untuk jenis pertama, yaitu meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala jika seorang masih di dunia. Berikut selanjutnya kita akan membawakan beberapa contoh dari jenis yang kedua, yaitu melakukan beberapa amalan yang diyakini itu akan mendapatkan syafaat, tapi tidak ada tuntunannya yang menyebutkan bahwasanya itu akan mendapatkan dengan mengamalkan amalan itu maka seolah akan mendapatkan syafaat. Contoh yang pertama adalah apa yang disebutkan dalam sebuah buku yang bernama atau berjudul Hujjatul Ahli Sunnah. Hujjatul Ahli Sunnah karya Ali Maksum, karya Kiai Ali Maksum. Di situ disebutkan bahwasannya ziarah kubur Rasulullah SAW, ziarah makam Rasulullah SAW adalah merupakan salah satu faktor seseorang bisa mendapatkan syafaat. Disebutkan itu man zara qabr Muhammadin nala syafa'ati ghadin. Man zara qabr Muhammadin nala syafa'ati ghadin. Barang siapa yang menziarahi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan syafaat kelak. Ini kepada orang saya tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan syafaat. Jadi bukan berarti kita sedang menafikan disyariatkannya ziarah makam Rasul. Kita meyakini bahwasanya ziarah makam Rasul adalah salah satu amalan yang disunahkan sebagaimana menziarahi makam-makam lain selain makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita permasalahkan adalah bukan masalah ziarahnya. Yang kita permasalahkan adalah keyakinan bahwasannya dengan berziarah makam Rasul seorang akan mendapatkan syafaat. Ini yang dipermasalahkan. Ini kaitannya dengan hal-hal yang lain. Kita tidak tahu sesuatu apakah seorang dengan melakukan anu, melakukan itu, dia akan mendapatkan syafaat kecuali seandainya ada dalilnya. Sekarang apa dalilnya yang menyebutkan bahwasannya ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatangkan syafaat? Ini harus kita cermati. Bukan yang dipermasalahkan adalah bukan ziarah kuburnya, tapi adalah keyakinan bahwasannya menziarahi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatangkan syafaat. Sebagian berdalilkan dengan suatu yang diyakini bahwasanya itu hadis, padahal itu bukan hadis, atau hadis tapi itulah hadis palsu yang berbunyi man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang menziarahi kuburku maka dia akan mendapatkan syafa'atku. Ini adalah satu hadis yang palsu, hadis yang palsu hingga atau hadis mampu, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk diatas. Contoh yang kedua adalah apa yang ada atau apa yang disebutkan sama di dalam kitab petunjuk praktis di Ahwalis Songo, di mana itu dia menyebutkan penulisnya di antara hikmah dan faedah ziarah kubur, kata dia yang ke-9, di antara faedah ziarah kubur adalah mendapatkan barokah, syafaat, selamat para nabi, para wali, orang-orang soleh dengan izin Allah. Dia menyebutkan bahwa di antara hikmah atau faedah ziarah kubur yang ke-9 katanya adalah untuk mendapatkan barokah, syafaat, selamat para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Ini tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada yang menunjukkannya. Dia membawakan suatu yang dia namakan hadis, katanya man ahja li mayyitin bi qira'atin aw dzikrin wa jabat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menghadiahkan bagi mayit suatu bacaan atau zikir, maka dia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ini adalah sebagian dari beberapa contoh penyimpangan sebagian dari kaum muslimin dalam bab syafaat. Semoga Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sebagai peringatan bagi kita semua agar berhati-hati di dalam mengamalkan suatu amalan, agar tidak melakukan amalan yang setelah amalan tersebut tidak ada tuntunannya, atau bahkan amalan tersebut bisa dikategorikan dalam amalan-amalan yang syirik. Wallahu ta'ala alam. Silakan bertanya. Ya, kita buka kesempatan para pendengar yang ada di rumah. Masih bersama kami dalam pertemuan kajian seputar soal bersama Al-Ustaz Abdul Zain Assalamualaikum ta'ala. Mereka bisa langsung di line telepon di 02-1-1-8-04-6-05-1 maupun di line SMS di 08-564-7-5-7-5-5-3-5. Kita ke telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Bapak, di mana ya? Bapak Mojana. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau kita itu membacakan sholawat itu apakah juga dapat sholawat dapat syafaat itu Ustaz. Seperti yang dikatakan Pak Ustaz itu kan kalau mudah-mudahan marilah kita selalu membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad agar kita selalu diberi syafaatnya di hari akhir itu. Apakah tadi itu dibenarkan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita bahas pada pengajian yang telah lalu bahwasannya salah satu amalan yang bisa mendatangkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca salawat. Jadi betul, membaca salawat adalah merupakan salah satu amalan yang akan mendatangkan syafaat. Itu disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidz Al-Munziri, Al-Hafidz Al-Haythami dan Imam Ibnu Katsir. Adapun dari ulama kontemporer Syekh Muqbil Al-Wadihi menghasankan hadis ini yang bunyinya man shalla ala Muhammadin وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. Yang artinya dalam siapa yang bersalawat kepada Muhammad, kemudian dia berkata, ya Allah, berilah beliau kedudukan yang dekat di sisimu pada hari kiamat, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Jadi termasuk amalan yang bisa mendatangkan syafaat, hanya saja perlu dicermati, tidak perlu belajar secara bersama-sama, apalagi diiringi dengan musik-musik, karena itu tidak pernah ditaktikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maupun oleh para sahabatnya. Jadi baca salawat, biarkan baca salawat dan usahakan salawat yang ada tuntunannya seperti salawat yang terakhirnya. Yang jelas-jelas itulah salawat yang paling utama berdasarkan penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan tidak perlu untuk menjadi salawat-salawat baru seperti salawat Nabiya, salawat Nabiya dan sebagainya, karena kita tidak memiliki salawat yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi ya, kita juga SMS Ustaz. Dan dari mana kita, apakah orang yang mencari adanya syafaat di akhirat itu termasuk penyimpangan dalam hal syafaat? Apa? Orang yang mencari adanya syafaat di akhirat, apakah termasuk penyimpangan dalam hal syafaat? Orang yang apa? Mengingkari penyimpangan syafaat di akhirat. Ya jelas, ya jelas itu salah satu bentuk penyimpangan. Jelas itu salah satu bentuk penyimpangan, dan ini masukkan juga berarti ini ada penyimpangan jenis yang ketiga, yaitu penyimpangan dalam syafaat, yaitu mengingkari wujud atau adanya syafaat. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya, silakan yang lain. Bagaimana kita menjelaskan perkara tersebut? Jadi, saya jelaskan pada majlis yang awal-awal tentang dalil yang menunjukkan adanya syafaat. Kemudian perkataan para ulama Nah, sebetulnya kita tahu bahwasanya yang tidak sejalan maka berarti menimpa. Dan ini kita bisa jelaskan para penyelidikan pada materi kita yang telah lalu. Ya, silakan. Dari penyelidik kita, Samsuri Manjaran yang menanyakan, mohon penjelasan tentang lapat batang selawat yang proji dan contoh selawat-selawat yang beda. Mungkin bukunya saat yang menjelaskan tentang selawat-selawat yang sahih ini. Bagaimana? Minta dijelaskan tentang lapat-lapat selawat yang proji dan contoh selawat-selawat yang beda. Contoh kalau yang lagi yang itu kalau jauh ini sudah kita baca ketika kita tahiyat, kita baca tahiyat akhir Allah Nusalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad wa salli ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim wa tahiyat al-Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad wa barak ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim wa tahiyat al-Majid. Ini adalah salawat yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah ini. Kemudian salat yang menyimpang banyak, salat nariyah, Allahumma salli ala Muhammad yang salat dan jangan lupa lafaznya seperti ini lah. Jadi itu ada kata-kata allazi tanhallu bihil uqadu wa tuqdu bihil hawaiju dan seterusnya. Itu banyak biasanya dibaca oleh imam-imam yang memiliki doa setelah salat dan kadang-kadang dia juga tidak tahu bahwasanya itu tidak dibenarkan atau salawat manusia salatan tumjina biha min jamil ahwali wal abad dan sampai terakhirnya dan banyak lah pokoknya orang itu kreatif sekali untuk bikin-bikin salawat seperti itu padahal tidak ada salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita beri kesempatan lagi pendengar yang ada di line telepon di 0271-804-6051 menurut pertanyaan asing adalah Ustaz Abdul Hussein Habibullah Ta'ala. Kesempatan ini kita membahas tentang permasalahan penyimpangan dalam filsafat. Kita ke telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Gimana? Pak Joko Suparjo. Ini Pak Tad. Yang pertama mau tanya tentang selawat yang pendek akhirnya bisa kita zikirkan rutin itu dalam artian karena kan kalau kita selawat sekali Allah membalas 10 kali itu jadi apakah boleh kita membaca selawat sebanyak-banyaknya dengan selawat yang rosi itu satu. Yang kedua saya telah membaca bukunya sifat nabi itu sifat-sifat nabi itu ditulis itu kalau kita berdoa ini nggak boleh mengangkat tangan kalau nggak salah itu yang betul yang gimana karena selama ini kalau saya sudah di sholat dengan berdoa di angkatannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama telah baca hadis maksudnya orang bersholat sekali maka dia akan disolawati atau akan dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kali itu hadis yang sahih yang berbunyi man salla alaiya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Orang siapa yang bersolawat kepada aku maka Allah subhanahu wa ta'ala akan disolawat padanya melimpahkan rahmat atau mendoakan selama atau sebanyak 10 kali itu hadis yang sahih. Maka perbanyaklah membaca salawat, betul, nah, perbanyaklah membaca salawat dan itu sunnah, nah, dan itu sunnah. Jangan sampai pengingkaran kita kepada orang-orang yang membaca salawat yang tidak benar itu menyebabkan kita kemudian jadi malas membaca salawat dan benar. Kita memperbanyak membaca salawat Allah, Alhamdulillah, yang kita ketika kita sedang melakukan rutinitas keseharian, baca. Dan itu disunahkan. Pertanyaan kedua saya tadi tidak jelas bagaimana usahanya. Tentang mengangkat tangan ketika berdoa dalam buku. Apa? Mengangkat tangan ketika berdoa, apakah ada usahanya? Mengangkat tangan apa? Ketika berdoa. Suaranya tidak jelas. Jelasan. Bagaimana hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa? Saya tidak bisa memahami karena suaranya tidak jelas. Tidak jelas saja. Ya. Ini belum jelas? Belum. Sudah jelas. Ya, terus gimana? Pertanyaan kedua tadi tentang hukum mengangkat tangan ketika berdoa. Ada yang katakan tidak boleh, bagaimana kita mendudukannya? Tidak mengangkat tangan ketika berdoa itu sunnah. Inna Allah Hamidun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemalu, dan Allah merasa malu untuk menolak permintaan hambanya ketika dia itu menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah. Anjaudahu sifal, kata Nabi SAW, Allah merasa malu untuk menjadikan hamba yang mengangkat tangan kepadanya itu pulang dalam keadaan tangan kosong, alias tidak diterima doanya. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya mengangkat tangan ketika berdoa hukumnya adalah sunnah. Mengangkat tangan hukumnya adalah sunnah. Ini yang harus kita pahami. Hanya saja ada beberapa momen, ada beberapa momen di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Kalau kita menemukan itu, maka kita jangan mengangkat tangan. Karena Nabi SAW pada momen itu tidak mengangkat tangan. Contohnya, ketika berdoa saat khutbah Jumat. Ketika berdoa saat khutbah Jumat, itu kan diatur khutbah di doanya. Itu tidak disentuhkan sama Nabi SAW, para makmum, untuk mengangkat tangan. Imam itu juga hanya mengacungkan telunjuknya ketika berdoa, sedangkan para makmum mereka tidak mengangkat tangan. Tapi mengenai alasan ini, kita tidak perlu mengangkat tangan. Kita tidak mengangkat tangannya bukan karena melarang mengangkat tangan secara mutlak, tapi karena memang hadis tidak menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pada momen itu tidak disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangan, maka itu tidak mengangkat tangan. Maka hadis-hadis yang di situ Nabi SAW disebutkan mengangkat tangan seperti ketika kunut, rakulat mitir, beliau diperintahkan mengangkat tangan, dan ketika doa istisqa, Nabi mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Dan ada beberapa hadis-hadis atau keterangan tangan yang di situ tidak disebutkan apakah Nabi SAW mengangkat tangan atau tidak. Misalnya mungkin di antara azan dengan iqamat, misalnya disebutkan doanya tidak ditolak. Dan di situ sepengetahuan saya, saya belum menemukan bahwasanya disebutkan Nabi mengangkat tangan atau tidak. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka kita dibebaskan boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Dan kembali kepada asalnya itu disenangkan untuk mengangkat tangan. Walaupun tidak mengangkat tangan juga apa-apa. Itu sebutan tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Dan ini kali ini saya dapatkan dari Syekh Abdul Muhsin Rantad Rasulullah Ta'ala. Berikutnya pertanyaan dari kita, Anan yang ada di Ngawi, Jawa Timur, yang menanyakan, tadi dikatakan tentang penyimpangan-penyimpangan dalam beberapa buku. Di antaranya adalah Qasidah Burjah. Itu nama Zahriyah dari Rasulullah SAW. Apa Ustaz sendiri pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW, sedangkan ulama-ulama yang menyusun buku-buku tadi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi? Mohon penjelasannya, Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dilihat di dalam mimpi, bisa dilihat di dalam mimpi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terlihat di dalam mimpi, maka pasti yang dilihat adalah Nabi, karena setan tidak mungkin bisa menyerupai Nabi. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kemudian setan itu tidak bisa menyerupai saya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi sangat mungkin seseorang bermimpi ketemu Rasul. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah setiap orang yang bertemu dengan seseorang yang katakanlah berpenampilan Mbak Wali dengan coba, kemudian dengan imama, dengan sorban, itu mesti adalah Nabi? Ini harus kita mati. Setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa berpenampilan tidak sama dengan Nabi. Dengan pakaian-pakaian seorang wali, setan bisa. Nah, yang harus dicermati adalah apakah orang yang bermimpi itu seperti itu berarti dia telah melihat Nabi. Seandainya ternyata karakternya, penampilannya tidak sama dengan penampilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada seorang yang bermimpi bertemu dengan orang yang berpakaian putih-putih, kemudian di situ dia melihat orang yang sangat cakep dan tidak berjenggot. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjenggot, itu bukan Nabi. Berarti itu bukan apa? Berarti itu bukan Nabi. Karena Nabi diceritakan itu bukan berjenggot, karena rambutnya agak gondrong, cakep dan seterusnya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah apakah betul orang yang dilihat dalam mimpi itu adalah Nabi? Seandainya sifat-sifatnya tidak disebutkan, yang disebutkan sifat-sifatnya ya itulah tidak seperti apa yang disebutkan dalam hadis-hadis beliau. Misalnya melihat seorang yang berpakaian putih dan berjenggot, jenggotnya putih, itu bukan Nabi. Tapi masalah sampai meninggal, jumlah utangnya bisa dihitung. Jadi kalau dilihatkan ada orang yang berjenggot putih, itu bukan Nabi. Meskipun dia mengaku Nabi. Ini harus dipahami. Terus seandainya ada seseorang yang bermimpi mengatakan dia mengklaim bahwasanya dia bermimpi ketemu dengan Nabi. Kemudian di situ mengajarkan suatu ajaran atau suatu kalimat yang bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jelas itu adalah bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah diceritakan pernah beliau didatangi oleh seseorang yang berpenampilan seperti itu. Kemudian mengatakan, wahai Abdul Qadir, sesungguhnya engkau saat ini telah mencapai derajat yang sangat tinggi sehingga engkau telah dijelaskan dari kewajiban-kewajiban agama. Maka ketika mendengar kata-kata itu langsung Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, astaghfirullah, pergilah wahai musuh Allah, sesungguhnya engkau adalah setan. Syekh Abdul Qadir tidak tertipu. Kenapa? Karena dia seorang yang alim. Dia seorang yang alim. Dia tahu persis. Ketika ditanya, kenapa kamu tahu bahwasanya saya adalah setan? Kenapa kamu tidak tertipu bahwasanya saya adalah nabi atau saya adalah seorang yang soleh dan sebagainya? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang seandainya engkau adalah Nabi, tidak mungkin engkau itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa ada yang ada di dalam surga? Di situ ada sekian penyimpangan yang tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu setelah mimpi, dalam mimpi setelah beliau wafat? Dan ajaran itu bertentangan dengan apa yang beliau ajarkan sebelum beliau wafat. Tidak mungkin. Berarti yang dia adalah bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia adalah setan. Maka seseorang ketika beribadah, ketika melakukan suatu amalan yang perlu sekali untuk dia miliki adalah ilmu. Tanpa ilmu seorang beribadah akan mudah disesatkan oleh setan. Maka ini adalah jawaban singkat untuk pertanyaan tadi dan semoga bermanfaat untuk pertanyaan dan untuk pembicara serta untuk kaum muslimin sekalian. Jadi ada pertanyaan set, kita buka dengan yang di line telepon di 0271-804-6051. Di line telepon di 0271-804-6051. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan saya Bapak Andri Mulyana dari Kartasuran ingin menanyakan dalam hati seorang yang ingin berteman kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, tolong aku untuk mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Minta penjelasan kata-kata ini yang dimaksud sujud itu apa? Sujud apa? Salat itu. Terima kasih. Ini dikasih kopi sujud. Jadi ketika ada salah seorang yang minta agar diberi syafaat kepada Nabi ketika belum masih hidup, dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi, bila syafaat berarti pada hari kiamat kepada aku, Nabi SAW berkata, tentu aku akan memperbanyak sujud. Sujud yang dimaksudkan adalah sujud di dalam sholat. Sujud dalam sholat. Atau sujud-sujud yang ada tuntunannya, kayak sujud tilawah misalnya. Ketika membaca Al-Quran, kita melewati ayat-ayat yang ada ayat-ayat yang kita juga di situ, maka kita sujud. Bukan sujud begitu saja. Bukan sujud tanpa sebab. Tidak ada. Bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah, atau bukan sujud sholat. Atau kita langsung sujud, gitu aja. Sujud, gitu. Enggak. Bukan itu yang dimaksud. Karena bahkan seingat saya di dalam riwayat lain, bahkan di dalam riwayat yang disebutkan, kalau tidak salah disebutkan, oh yang jelas, jadi seperti itu, Pak Eni jika suatu sujud dan tolonglah saya untuk dengan memperbanyak sujud. Dan para ulama menjelaskan hanya lima keluar adalah sujud di dalam sholat ataupun sujud yang hanya tuntunannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup ya. Masih ada dua pertanyaan lagi tadi. Apa itu? Yang terakhir ini. Pertanyaan seputar masalah selawat. Di jelas kalau kita berselawat tidak disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana surat seperti apa yang dibaca dan selawat yang ada lafaz sayyidina itu dibolehkan atau tidak? Ya. Ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW dibacakan, maka kita bersalawat. Bagaimana salawatnya? Bisa dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaih. Tidak masalah. Sama dengan mengucapkan apa? Salawat. Bisa Allahumma salli wa sallim alaih. Atau bisa juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat yang ada sendirinya itu bagaimana, boleh atau tidak? Secara umum tidak masalah kita mengucapkan sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, itu tidak masalah, kecuali dalam sholat. Kecuali dalam apa? Dalam sholat atau dalam ibadah-ibadah yang jelas-jelas ada nafs di situ. Salawat tanpa kata sayyidina. Seandainya itu di luar ibadah yang ada nasnya, seperti ketika khutbah Jumat, nah, kita memulai dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, setelah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah itu kita membaca salawat yang di situ ada sayyidina, ya, jadi tidak masalah. Atau pada kita sedang ngobrol, kita katakan Allahumma masalah. Tapi yang kita masalahkan, jadi benarkan adalah ketika sholat, ya, ketika sholat, ketika tahiyat, kita baca sholawatnya diselisi dengan kata sayyidina. Kenapa ini bermasalahkan? Itu tidak, karena yang ini tidak ada nas yang menyebutkan bahwa kami seperti sholat itu. Ketika sholat mengajarkan supaya diiringi dengan kata sayyidina. Adapun yang tadi, karena tidak ada larangan yang menyebutkan bahwasanya di luar sholat kita dilarang untuk membaca sayyidina, karena sayyidina maknanya juga boleh-boleh saja. Karena bisa anak sayyidu wa dari Adam, saya adalah pemimpin atau penghulu anak manusia atau penghulu manusia, sehingga apa kita mengucapkan sayyidina di luar ritual ibadah yang sudah ada nah.